Doa-doa telah dijual belikan, ayat-ayat dipasang label harga. Manusia bertepeng semakin marah, berlomba berebut kuasa. Sandiwara dunia terulang lagi, ada yang sembunyi dari diri sendiri. Bersahabat dengan kemunafikan, rela menjual harga diri. Mengais rezeki dengan berbohong, susah melihat orang lain senang. Memburu harta menciptakan fitnah, senang melihat orang lain susah. Selalu berpura-pura, lain di mulut, lain di hati. Selalu berpura-pura, menjalani hidup penuh kepalsuan. Sandiwara dunia berulang lagi, ada yang sembunyi dari diri sendiri. Bersahabat dengan kemunafikan, rela menjual harga diri. Dengan berbohong, susah melihat orang lain senang. Memburu harta menciptakan fitnah, senang melihat orang lain susah.